Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulillah rasulillahimu Muhammadin rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wadil amil. Tibir qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasaddi ummati wallahu ajru mi'ati shahidi. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, pemerintah Kabupaten Pidi, Provinsi Nanggulo Aceh Darussalam, atau yang berhadir bersama-sama dengan kita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pidi, Bapak Dandim, mantan Bupati Kabupaten Aceh Pidi, para camat, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, wabil khusus Ahlul Bait yang mendatangkan saya untuk hadir berdakwah di Kabupaten Pidi ini, Haji Jamaluddin, Wali Kota Berenun. Ini saya agak kaget juga ada sistem pemerintahan seperti ini. Kecamatan dipimpin oleh wali kota. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sesuai dengan konteks negara kita yang menuju pada kewarasan. Karena memang di akhir-akhir ini masyarakat Indonesia ini sudah mulai kurang waras. Sehingga hukum dan tata aturan dalam sistem bernegara pun bukan masyarakat grassroots yang melanggarnya, tetapi seperti tadi, kecamatan ada wali kota. Artinya kita mulai hidup di atas perasaan halusinasi. Masyarakat Indonesia ini sedang dibawa pada sebuah perubahan yang konyol. Bukan perubahan yang menuju kepada kebaikan. Semakin hari semakin kita menuju kepada ketidakpastian. Sehingga hari-hari ini kita banyak bertanya-tanya, kira-kira apa yang menjadi obat di tengah ada persoalan bangsa yang begini susah. Jangan ibu bapak berpikir bahwa kita senang. Terlalu banyak sekali budaya-budaya yang ditampilkan, dan saya sudah berkeliling Indonesia untuk berdakwah. Di Kalimantan budayanya lain, di Sulawesi budayanya lain, di Pulau Jawa budaya adat istiadatnya lain, di Jakarta orang-orang Betawi pun adat istiadatnya berbeda. Malam ini kita banyak melihat penampilan, beragam penampilan, beragam warna yang ditampilkan, tidak ada lain budaya yang bernapaskan Islam. Terakhir kita dihibur dengan keluh kesah. Walaupun saya tidak bisa berbahasa Aceh, tetapi dari lantunan yang mendayu-dayu yang disampaikan oleh saudara saya Rapi, kebetulan beliau ini juga punya niat innamal a'malu binniat. Beliau itu mencalonkan diri menjadi orang parlemen. Beliau sedang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kalau nanti ibu bapak ke TPS, coblos beliau. Gak apa-apa, beliau dari Partai Keadilan Sejahtera. Memang mesti begitu sekarang, jangan bermain di bawah tanah. Kalau bermain di bawah tanah itu adalah cara-cara Yahudi. Ibu bapak tahu orang Yahudi, Yahudi suka bermain di bawah tanah. Kita jangan bermain di bawah tanah, kita bermain di permukaan tanah, karena kita akan kembali kepada tanah. Manusia ini rugi besar kalau selalu bermain di bawah tanah. Nanti pepatah orang Arab mengatakan yastakuna minanas wala yastakuna minallahi. Kau bisa bersembunyi di hadapan orang, tetapi kau tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Sampaikan. Saya di mana-mana berdakwah, saya tanya kepada panitia masjid, panitia tabligh akbar, siapa kira-kira anggota DPR yang mau mencalonkan diri? Lapor ke saya umumkan. Bagaimana Ustaz kalau PDIP? Lapor ke sini. Bawa semua ke sini. PDI, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN. Nah, yang terakhir saya sebut Partai Aceh. Ini kan ada pertarungan presiden, hati-hati. Tabligh akbar begini kita mesti jaga kondusivitas. Ada TNI, ada Polri, ada barakuda di belakang. Orang Islam ini tidak perlu kita takuti. Saya dulu sebelum beragama Islam banyak menghina dan memfitnah-fitnah Islam. Setelah saya mendapat hidayah pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 masuk ke dalam Islam, baru saya tahu apa yang saya fitnahkan terhadap Islam semuanya salah besar. Agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling sempurna, yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ibu bapak berpikir bahwa agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melanjutkan apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, mengajarkan, mendakwahkan Islam, orang-orang kafir, kafir Quraisy, ahli kitab, orang-orang Yahudi tidak senang dengan beliau.

Kami hanya menghormati Nabi-Mu yang telah mengajarkan kami tentang jalan kebenaran dan terang benderang-Mu, ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkanlah beliau di tempat yang Engkau janjikan yang paling mulia, ya Allah. Para sahabat dan semua umatnya di akhir zaman ini. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanyu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyana waj'alna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina walhidna bisulik gaira husaya wala maktulin. Allahumma ajalna muflihin. Allahumma afta akfala kulubina bijikrika wa atmim alayna ni'mat wa asbik alayna min fadlik wa ajalna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal mina innaka anta sami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa anallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan hidup panjang lebar, sehingga mudah-mudahan acara dakwah pada malam hari yang berbahagia ini mudah-mudahan diberkati dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.